Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara permasalahan yang muncul pada masa itu adanya pemikiran atau syubhat yang dilontarkan oleh para harakiyin, hisbiyin, sururiyin, yaitu at-tafriq baina at-ta'ifah al-mansurah dengan al-firqatin najiyah, membedakan antara ta'ifah al-mansurah dengan al-firqatun najiyah. Nah, ini diantara yang didengungkan oleh Salman Al-Audah pada masa itu dan yang lainnya. Di sana ada Al-Firqatun Najiyah, sendiri ada At-Ta'ifah Al-Mansur. Ya, ini sebagaimana yang antum tahu dari penjelasan Al-Ustadz Luqman tadi, bahwa pada tahun sekitar tahun 1991 terjadi atau pecah perang Teluk, ya, yakni menghadapi Saddam Hussein, invasi yang dilakukan oleh Saddam Hussein, seorang Ba'fi, nah, yang para ulama diantaranya Syekh bin Baz jazam beliau berfatwa bahwa Saddam Hussein kafir. Nah, antaranya juga pada masa itu, seperti yang sudah kita dengar penjelasannya, para ulama berfatwa untuk agar pemerintah Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah mengambil tindakan terhadap ancaman invasi pasukan Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein tersebut. Terjadilah sebagaimana kita tahu, dan itu pada masa Al-Malik Fahd bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Nah, di setelah atau di tengah-tengah kancah pertempuran itu atau peristiwa itu, terungkaplah sebuah fitnah besar terungkap, yaitu munculnya kelompok atau terungkapnya sebuah kelompok yang disebut dengan Al-Qutbiyun dan As-Sururiyun. Al-Qutbiyun dan As-Sururiyun, yang diantara ciri mereka, dan insya Allah nanti akan kita bahas sedikit, yaitu takfir Al-Hukam, termasuk dalam hal ini adalah pemerintah Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah khususnya, takfir Al-Hukam, dan At-Ta'am terhadap para ulama, khususnya para ulama yang duduk di Hay'ah Kibarul Ulama. Hay'ah Kibarul Ulama disebut dengan Qutbiyun nisbah kepada Qutb, yakni Sayyid Qutb, karena memang mereka ini sangat dibalik baju salafiyahnya, ya, itu ternyata orang-orang yang masih sangat gandrung dengan pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb. Ya, nanti insya Allah akan kita sebutkan. Disebut dengan As-Sururiyun karena memang mereka sangat mengidolakan pemikiran-pemikiran Muhammad Surur Zainal Abidin. Nama-namanya sudah disebut tadi. Ya, tokoh-tokohnya Muhammad Surur sendiri yang langsung mengibarkan atau mengobarkan fitnah ini dari Birmingham, Inggris. Ya, kemudian Salman Al-Audah, Safar Al-Hawali, Sampai-sampai Sahabat Hawali ini disebut sebagai Ibnu Taimiyah hadzal asr. Ya. Ibnu Taimiyahnya zaman ini. Pinter memang. Memang pinter orangnya. Tapi kata Imam Az-Zahabi apa? Na'udzubillah minadzaka bila zaka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari cerdas namun tanpa zaka. Yani kebersihan qalbu, kebersihan manhaj, kebersihan aqidah. Juga Salman Al-Auda, tokoh-tokohnya ini tadi. Nah, mereka pada hakikatnya adalah orang-orang yang masih mengupayakan dan mengidolakan para tokoh-tokoh harokiyun dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Ya, makanya para ulama menyebutkan bahwa Al-Qutbiyun wa Sururiyun itu Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin. Nah, di antara bentuk ta'an mereka terhadap para ulama, ya, bahwa ulama ini, bahwa di sana ada Al-Firqatun Najiyah. Ya, mereka firqatun ini selamat mereka. Pemikirannya selamat, akidahnya selamat, ini seperti itu. Tapi mereka biasa berkutat di kitab-kitab saja. Nah, di sana ada ulama-ulama yang terjun langsung ke lapangan. Mengerti seluk-beluk jihad. Kenal fikul waqi' katanya. Ya. Nah, ini mereka ada berjihad langsung di lapangan. Nah, ini mereka menang, kelompok ini menang. Nah, ini yang disebut dengan Taifah Al-Mansurah katanya. Sehingga Firqatun Najiyah itu lebih besar. Nah, di dalam Firqatun Najiyah ini ada kelompok sendiri apa bagi ada bagian yang disebut dengan At-Taifah Al-Mansurah. Nah, At-Taifah Al-Mansurah. Nah, membantah Salman Auda secara khusus, Syekh Rabi Hafizullah menulis sebuah kitab, seingat ana judulnya adalah Ahlul Hadis Hum At-Taifatul Mansura Al-Firqatun Najiyah. Nah. Sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizullah. Hunaka man farraqa baina at-ta'ifatil mansurah wal firqatin najiyah. Fahal at-tafriq sahih? Wa idza kana kadhalik faman hum al-firqatun najiyah wa man hum at-ta'ifah al-mansurah? Di sana ada orang-orang yang membedakan antara at-ta'ifah al-mansurah dengan al-firqatun najiyah. Apakah pembedaan ini, pembedaan seperti ini sahih? Jika seperti itu, maka siapa yang dimaksud Al-Firqatun Najiyah? Dan siapa pula yang dimaksud dengan At-Taifah Al-Mansurah? Al-jawab, dijawab oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Ha'ula yuriduna ayyufarriqu baina kulli syait. Yuridun ayyufarriqu baina al-muslimin. Wahatta sifatil muslimin yuriduna ay yufarriqu bainahuma. Wahadhal qawl laysa bisahih. Kata Syekh, mereka ini orang-orang yang ingin memisahkan segala sesuatu, ingin dipilah-pilah oleh mereka. Ya, ini tanpa dasar ilmu tentunya. Bahkan mereka ingin memecah belah antara kaum muslimin. Sampai sifat kaum muslimin, mereka pun ingin dipecah. Antara sifat muslimin dengan muslimin. Ala kulli hal, kata beliau, wa hadzal qaul laisa bisahih. Pendapat atau ucapan ini membedakan antara al-firqatun najiyah dengan al-ta'ifatul mansurah tidak benar. Fat-ta'ifatul mansurah hum al-firqatun najiyah. Ya. Ta'ifah mansurah itulah al-firqatun najiyah sama. Walillahil hamd. La takunu mansuratan illa idza kanat najiyah. Ya. Karena tidak akan menjadi mansurah, menang, kecuali kalau dia najiyah, selamat. Wa la takunu najiyah illa idza kanat mansurah. Enggak dikatakan najiyah kalau tidak mansurah. Fahuma wasfani mutalaziman li syai'in wahid. Ya. Sehingga dua ini tadi, mansurah dan najiyah, merupakan dua sifat yang saling terkait. Untuk li syai'in wahid, untuk satu kelompok yang sama. Yaitu apa siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Wa hadha at-tafriq imma min jahil wa imma min mughrib. Yurid ayyushakkik syabab al-muslimin fit ta'ifatil mansura an-najiyah. Pembedaan ini imma dari seorang yang jahil atau orang yang memang punya misi tertentu. Apa misinya? Yang menginginkan an yushakkik, menghembuskan keraguan kepada siapa? Para syabab muslimin tentang at-ta'ifah al-mansurah an-najiyah. Ini mengingatkan kita pada syubhat lama, ya, yang ingin membedakan salaf dengan khalaf, ingin mengunggulkan khalaf. Ya, fi babil asma'us sifat. Naam, kalau salaf itu aslam. Kalau khalaf a'lam wa ahkam. Ya. Salaf aslam, akidahnya aslam, selamat mereka. Ya. Kalau khalaf karena berani mentakwil, ya, cerdas mereka, tahu ayat ini apa maksudnya. Kalau salaf enggak berani ngomong kan? Ya. Istiwa ya sudah, pokoknya istiwa. Nah. Sesuai dengan teksnya. Kalau khalaf berani. Ya, makanya khalaf itu a'lam wa ahkam. Lebih pintar, lebih bijak. Nah. Ya. Ini syubhat lama, ya. Cara berpikir lama. Dan para ulama, lah kalau aslam, apa dasarnya salaf itu bisa aslam kalau tanpa ilmu? Apa bisa selamat tanpa ilmu dengan kebodohan? Ya, mau dipisah ini, aslam wa a'lam wa ahkam mau dipisah. Yang aslam dikasih nama ke salaf, ya. Yang a'lam sama ahkam dipakai untuk khalaf. Ya. Jadi jawab oleh ulama, lah para salaf itu aslam dari mana kalau tanpa, kalau bukan karena ilmu? Kalau enggak bijak. Sementara hikmah dibangun di atas apa? Ilmu. Kemudian khalaf kalau disebut a'lam, apa gunanya a'lam? Lebih tahu kalau enggak aslam. Kalau enggak selamat apa gunanya? Nah. Di babul asma' wa sifat mereka lebih pintar. Apa gunanya pintar kalau enggak aslam, enggak selamat? Ya. Sehingga sifat aslam wa a'lam wa ahkam ini mutalaziman. Saling terkait, enggak bisa dipisahkan. Nah. Nah, ini juga mengingatkan bahasa mereka yang lain itu, kalau ulama-ulama Syekh bin Baz, Utsaimin dan yang lainnya itu ulama waroki. Ya. Kalau Hasanul Banna, Sayyid Qutb, Usama bin Ladin dan lainnya itu ulama haroki. Ya. Apa waroki? Ke warok, nisbah kepada warok kertas. Semuanya kertas, buka-buka kitab, pinter. Nah, cari fatwa ini semua pinter. Tapi gak ngerti realita. Ya, gak ngerti praktek di lapangan itu kayak apa. Karena gak pernah terjun langsung di lapangan. Nah. Sementara, kalau yang nama-nama tadi disebut, ini haroki, bergerak mereka. Langsung terjun di lapangan. Nah, ini yang juga muncul mirip dengan syubhat ini, ya, ini membedakan antara di sana ada ta'ifatul mansurah dengan ada al-firqatun najiyah. Nah, yang tafsir seperti ini tafsir yang tidak dikenal di kalangan para ulama salaf. Apa yang ada dari ulama salaf itu adalah sama, bahwa ta'ifatul mansurah dan al-firqatun najiyah itu sama, satu. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah salafiyun, mereka adalah ta'ifatul mansurah, mereka adalah al-firqatun najiyah. Sehingga hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq. Ini yang kemudian diambil nama ta'ifatul mansurah. Dengan hadis, kulluha finnar illa wahidah. yang dari hadis ini diambil nama al-firqatun najiyah, ini untuk satu kelompok yang sama, limusamma wahid. Karenanya riwayat dari al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, dalam sebuah riwayat beliau setelah menyebutkan hadis wasatastariku hadhil ummah ila qawlihi kulluha finnar illa wahidah, sampai sabda beliau man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, beliau mengatakan illam yakunu ahlal hadis fala adri manhum, kalau mereka ini yang satu ini yang selamat ini iya bukan kelompok ahlul hadis, aku maka berarti aku enggak tahu siapa ini. Ketika Imam Ahmad mengatakan aku enggak tahu siapa ini, enggak seperti kita ketika mengatakan saya enggak tahu ya. Yani beliau beliau yang ilmunya sedemikian luas menyatakan fala adri, berarti memang enggak ada. Tafsirnya salah kalau dikatakan bukan selain ahlul hadis. Nah. Ini. Nah, dalam riwayat lain disebutkan dengan kalimat yang senada, ini setelah penyebutan hadis wala tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Setelah hadis ini beliau pun menegaskan bahwa mereka adalah ahlul hadis, dan fa illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum. Fala adri manhum. Ya. Demikian pula ulama yang lainnya. Di antaranya Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau, beliau menegaskan bahwa hadis la tazalu ta'ifatun min ummati yang dimaksud adalah siapa? Ahlul hadis, ahlul ilm, ahlul hadis. Sehingga mereka adalah para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Karenanya kita masih ingat ketika belajar al-aqidah al-wasitiyah, apa di mukaddimahnya? Iya. Amma ba'd fa hadza i'tiqad al-firqatin najiyatil mansura ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah. Nah. Inilah i'tiqad, i'tiqadnya kelompok al-firqatun najiyah al-mansurah. Iya. Ila qiyamis sa'ah, dan mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Dan al-allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pun pernah ditanya. Iya. Tentang masalah ini, apakah ada perbedaan antara al-firqatun najiyah dengan al-ta'ifatul mansurah? Maka beliau menegaskan bahwa al-firqatun najiyah humut ta'ifatul al-mansurah wahum ahlul hadith wahum as-salafiyun syai'un wahid. Satu hakikat yang sama, tidak berbeda. Jawaban beliau ini menjawab sebuah pertanyaan, ya, ketika salah seorang di antara mereka menisbahkan tafriq perbedaan ini kepada Syekh bin Baz, ya, dengan berani dia menyatakan Syekh bin Baz walhamdulillah wafaqani ala dzalik, sepakat dengan saya, ya, untuk membedakan antara ta'ifatul mansurah dengan al-firqatul najiyah. Wa'adani ayyaktuba ta'liqan yatadhamman dzalik, dan beliau berjanji mau menulis ta'liq yang isinya adalah menjelaskan hal ini, yaitu perbedaan bahwa beda antara al-firqatul najiyah dengan at-ta'ifah al-mansurah. Ini tersebar berita seperti itu, ya dinisbahkan kepada Syekh bin Baz. Akhirnya ditanyakan kepada Syekh bin Baz secara langsung, maka beliau menjawab, At-ta'ifatul mansurah hiyal firqatun najiyah. Huma syai'un wahidah. Atau huma wahidah. Ya, At-ta'ifatul mansurah itulah al-firqatun najiyah. Dua nama ini satu. Ya, wahum ahlus sunnah wal jama'ah wahum as-salafiyun. Kemudian yang penanya bertanya, memastikan, ya Syekh, bahwa ada orang yang menyatakan bahwa Anda katanya membedakan. Nah, hal hadza sahih? La. Wahim. Orang itu keliru. Nah, ghalat kata beliau. Salah. Jangan tegaskan. Naam ya khan. Berikutnya kita berpindah ke masalah yang lain. Salah satu karya Muhammad Surur Zainul Abidin ini, sebuah kitab yang berjudul Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Ya. Kitab, judul kitabnya sama persis dengan karya Syekh Rabi, dengan judul sama. Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Ya, fihi al-hikmah wal aql. Fihi al-hikmah wal aql. Ini karya siapa Syekh? Al-Allamah Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Nah, Mama suruh nulis kitab juga. Judulnya Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Memang di antara ciri khas Ahlul Batil itu memberikan ya, nama untuk kebatilan mereka dengan nama-nama yang indah. Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah. Padahal bukan Manhajul Anbiya tapi Manhajul Khawarij. Manhajul Khawarij. Muhammad Surur bin Naif, lengkapnya itu Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Dan orang ini alhamdulillah telah wafat pada bulan November yang lalu. Ada yang bertanya kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Ditanya, qara'tu kitaban ismuhu Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah li mu'allifihi Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Aku membaca sebuah kitab yang judulnya ini tadi, karya Muhammad Surur. Qala fihi, di antaranya dia mengatakan di kitabnya itu, nazartu fi kutubil aqidah faraitu annaha kutibat fi ghairi asrina. Aku membaca, aku melihat ya, kitab-kitab akidah, maka aku dapati kitab-kitab ini ditulis bukan pada masa kita. Ya. Kalau kitab akidah tahawiyah memang betul bukan masa pada masa kita ya. Al-aqidah al-wasithiyah memang betul bukan pada masa kita. Namun kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama sekarang ini, pada masa ini. Nah, aku melihat bukan ditulis zaman kita. Ini zaman dulu ini. Ya. Wa kanat hululan li qadaya wa mushkilatil asr alladhi kutibat fihi. Nah, sehingga karena bukan pada masa itu, bukan masa kita, maka kitab akidah ini menjadi penyelesaian untuk berbagai problem dan muskilah pada masa yang ditulis padanya. Ini pada masa lalu. Ini yang menyelesaikan problem yang ditulis pada masa, bukan ditulis zaman kita. Ini zaman dulu ini. Wa kanat hululan li qadaya wa mushkilatil 'asr alladhi kutibat fihi. Sehingga karena bukan pada masa itu, bukan masa kita, maka kitab akidah ini menjadi penyelesaian untuk berbagai problem dan muskilah pada masa yang ditulis padanya. Ini pada masa lalu. Ini menyelesaikan problem yang ditulis pada masa lalu. Wali'asrina muskilatuhu allati tahtat ila hululin jadidah. Sementara pada masa kita, ya, ini ada muskilah-muskilah sendiri. Nah, tidak sama dengan muskilah atau problem pada masa lalu yang membutuhkan penyelesaian-penyelesaian baru. Hulul jadidah. Wa min thamma fa uslub kutubil aqidah fihi katsir min al-jafaf. Lebih lagi, metode kitab-kitab akidah ini, ya, akidah tahawiyah, akidah al-wasitiyah dan yang lainnya, ini banyak yang jafaf, kaku katanya, kasar. Nah, li'annahu nusus wa ahkam, karena hanya membawakan teks dan hukum-hukum saja. Katanya, teksnya ini, apa hukumnya ini, dalilnya ini, hukumnya ini. Sehingga monoton, kaku, kasar, enggak kan? Walihada a'rada mu'damu syabab anha wa zahadu biha. Oleh karena itu, kata Muhammad Surur, mayoritas para pemuda meninggalkannya, enggak mau dengan kitab-kitab ini. Ya, disahari. Wa zahadu biha, dan masa enggak butuh. Nah, kurang, masa problem sekarang harus kitabnya juga model baru. Ya, kalau belajar sekarang, kayak kita di zaman ini jangan pakai kitab akidah yang zaman dulu, ya. Tahun sekian belajar akidah, tahun yang ditulis pada tahun sekian ratus tahun yang lalu. Ini tidak harus yang sekarang katanya. Ini pertanyaannya. Fama ta'liq fadilatikum ala hadzal kalam? Maka bagaimana penjelasan Anda wahai Syekh terhadap ucapan di atas. Ini ya kawan, salah satu bentuk ta'am. Ya, Muhammad Surur Zainal Abidin terhadap para ulama. Bahkan para ulama salaf. Ya, para ulama salaf dilecehkan kitabnya, bahwasanya kitab ini ya memang zaman kita, dalam zaman dulu yang cocok pada masa itu. Ya. Dan uslubnya juga kaku, uslubnya kasar. Nah, jafaf ya, ini kering, enggak berkembang gitu loh. Monoton, itu-itu, gitu-gitu aja uslubnya. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah beliau menjawab, hunaka unasun yuzahiduna fi tadris al-aqidah wa yuzahiduna fi kutubis salaf. Memang di sana ada sebagian orang yang mengecilkan atau meremehkan pengajaran akidah dan meremehkan kitab-kitab salaf. Ya, sehingga mengajak orang lain merasa enggak butuh. Ya, merasa enggak perlu dengan pengajaran atau pelajaran akidah dan kitab-kitab salaf. Ada memang di sana kata Syekh. Wazahiduna fi mu'allafat a'immatul Islam, merecehkan, meremehkan karya-karya tulis para imam Islam. Wa yuridun ayusarrifun nas ila mu'allafatihim hum wa amsaluhum minal juhal. Dan mereka ingin umat itu berpaling ke karya-karya mereka sendiri. Siapa mereka? Ya, dia, mereka ini dan yang semisalnya dari kalangan juhal. Wa min du'atid dullal, para dai penyesat. Hadzal qa'il min du'atid dullal, pengucap ini termasuk salah satu du'at dullal. Siapa pengucapnya? Sudah disebutkan di pertanyaan tadi, siapa? Muhammad Surur Zainal Abidin. Sehingga Syekh mengatakan bahwa menyatakan bahwa Syekh Muhammad Surur termasuk salah satu du'at dullal. Nas'alullah al-afiyah. Fayajibu an nahzar min kitabihi hadha. Wanuhadzir minhu. Ya, maka wajib kita waspada dari kitab ini. Dan kita mentahzirnya. Ya, sehingga penulisnya. Beliau sebutkan salah satu da'i penyesat. Ya, wajib waspada dari kitabnya. Dan bukan hanya waspada, dirinya yang waspada. Dan beliau tambahkan wanuhadzir minhu. Kita tahzir. Artinya kita mentahzir orang lain. Mengajak orang lain juga waspada. Kalau hadzara, ya, kita hadzara, kita yang waspada. Tapi kalau mentahzir, itu artinya mengajak orang lain juga itu waspada. Wa adzkur lakum anna Syekh Muhammad Aman Al-Jami وفقه الله قد أملى شريطا كاملا على هذه الكلمة أن كتب العقيدة نصوص وأحكام. Dan aku ingatkan, aku sebutkan untuk kalian bahwa Syekh Muhammad Aman Al-Jami, ya, itu telah punya kaset khusus, satu kaset penuh, ya, menjelaskan, mengomentari kalimat ini, bahwa kitab-kitab akidah hanya teks dan hukum saja. Enggak ada yang dinamis di situ, enggak ada dinamikanya. Hanya teks ini aja. Radda alaihi raddan baligha kata Syekh Al-Fauzan. Beliau Syekh Muhammad Aman Al-Jami telah membantah Muhammad Surur di kaset itu raddan baligha. Fa'alaikum an tabhatsu 'an asy-syarit. Kalian silakan cari kaset itu wa antansyuruhu bainal muslimin dan kalian sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Hatta yahdharu min hadzal khubuts wa min hadzal syarr al-wafid ila biladil muslimin. Perhatikan kata-kata Syekh. Iya, sekian kali beliau memberikan jarah terhadap Muhammad Surur dan kitabnya. Supaya apa? Sebarkan ke tangan kaum muslimin. Supaya umat waspada, ya, dari kebusukan ini dan dari kejelekan ini, al-wafid yang diimpor, ya, yang didatangkan ke negeri-negeri muslimin. Naam, hadza syaritun qayyimun jiddan. Jazallahu khaira. Syekhana Asy-Syaikh Muhammad Aman Al-Jami wa nasara bihil Islam wal muslimin. Ya, kata Syekh Fauzan, inilah kaset yang sangat bagus. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan untuk Syekh kami Muhammad Aman Al-Jami. Naam. Syekh Muhammad Aman Al-Jami salah seorang alim besar. Ya. Dan hanya saja beliau meninggal lebih dulu. Ya, wa illa beliau secara usia masih syekhnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Masih syekhnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan belajar kepada beliau Muhammad Aman Al-Jami. Dan beliau sendiri Syekh Muhammad Aman Al-Jami juga berguru kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dan beliau diantara ulama yang kokoh pada masa itu, ya, termasuk di era meletusnya perang Teluk. Beliau diantara para ulama bersama Syekh bin Baz, Al-Utsaimin dan yang lainnya kokoh menegakkan dakwah as-salafiyah dan yuhadzir, memperingatkan umat dari ikhwanul muslimin, dari qutbiyun, dari sururiyin, iya, dan beliau yang banyak diantaranya yang yakshif, menyingkap berbagai ucapan-ucapan batil, iya, para tokoh-tokoh itu. Sehingga diantara ya Syekh Muhammad Aman Al-Jami di antara ulama Madinah yang dibenci oleh mereka para Hizbiyun. Ya, karena di antara yang paling vokal mengkritisi mereka. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah mengatakan tentang Syekh Muhammad Aman Al-Jami bahwa Muhammad Aman Al-Jami hadza ruknun min arkanis salafiyah fi hadzal zaman. Ya, ruknun min arkan as-salafiyah fi hadzal zaman atau fi hadzal asr. Nah, tentang ucapan ini Syekh bahwa kitab-kitab akidah itu hanya teks dan hukum-hukum saja, Syekh Muhammad Aman Al-Jami mengatakan bahwa ucapan ini firyatun tushbih firyatu Ibni Battutah. Ini kebohongan. Ucapan ini kebohongan, kedustaan yang mirip dengan dustanya Ibnu Battutah. Ya, Ibnu Battutah ini salah seorang pengelana ya, musafir, jalan ke sana kemari. Kemudian nulis, ditulis perjalanannya itu dalam sebuah buku. Nah, diantaranya dia membuat dusta terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa dia pernah sampai atau masuk ke Damaskus dan di sana, yakni dia masuk salah satu safarnya melewati Damaskus dan di sana dia melihat Syekhul Islam berkhutbah menjelaskan tentang sifat nuzul. Ya, sifat nuzul. Sifat nuzulnya Allah Subhanahu wa taala bahwa nuzulnya Allah seperti nuzulnya saya dari mimbar ini. Nuzulnya Allah Subhanahu wa taala seperti nuzulnya saya dari mimbar ini. Beliau pun kemudian mempraktikkan turun. Ya. Berarti apa? Ingin maksudnya Ibnu Battutah menukilkan ini ingin menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah akidahnya mujassimah. Ya, mujassimah mumatsilah. Menyerupakan Allah dengan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Yakni turunnya Allah seperti turunnya beliau dari atas mimbar. Ada firya, dusta. Nah, kenapa dibuktikan para ulama ahli sejarah? Ya. Disebutkan bahwa dia menyebutkan tahun. Nah, tahun dia masuk ke Damaskus yang pada tahun itu tepat pada bulan yang dimaksud Syekhul Islam dipenjara oleh penguasa setempat. Beliau sedang berada di penjara, bukan di luar. Apalagi ini disebutkan di Masjid Bani Umayyah, yang berarti di Masjid Jami. Nah, pada saat itu, Syekhul Islam belum bukan di luar, tapi beliau sedang berada di penjara. Nah, ada kadzib. Nah, dustanya Muhammad Surur Zainal Abidin mengatakan bahwa kitab-kitab akidah itu hanya berisi teks saja, ya. Dan para pemuda akhirnya berpaling atau meninggalkan kitab-kitab akidah itu, maka itu firyatun, kedustaan yang mirip dengan kedustaannya Ibnu Battutah. Kemudian ya kawan, di antara ta'am Muhammad Surur ini terhadap para ulama juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika ditanya tentang ucapan tadi bahwa kitab-kitab akidah adalah fihi jafa, kaku, kasar, au jafaf, kering, maka beliau menjawab hadza ghalatun adzim, ini kesalahan yang sangat besar. Kutubul akidah as-sahih annaha laysat jafaan, kitab-kitab akidah yang benar, kitab-kitab bukan kitab yang kaku. Qala Allah, qala Rasul, fa idza kana yasiful Qur'an was sunnah bi annaha jafa, fa hadza riddatun anil Islam. Padahal kitab akidah itu isinya apa? Qala Allah wa qala Rasul. Kalau dia Muhammad Surur ini menyifati yang dia maksudkan dengan jafa itu adalah Al-Qur'an was sunnah yang memang ada di dalam kitab-kitab akidah. Yang dia maksudkan ini, kalau ini yang dia maksudkan, bi annaha jafa, bahwa itu kering atau kaku, fahada riddah anil Islam. Maka dia riddah, murtad dari Islam. Kalau yang dia maksudkan apa? Teks-teks yang ada di kitab akidah itu, yakni dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah itu yang dimaksud. Kalau ini yang dimaksud, maka dia riddah. Hadhihi ibaratun saqimah khabithah. Dan ini merupakan ungkapan yang berpenyakit dan khabithah, sangat buruk. Dan beliau ditanya, an hukmi bai'il kitab, apa hukum menjual kitab ini? Manhajul anbiya fi da'wati ila Allah karya yang biru, karya Muhammad Surur. In kana fihi hadzal qaul fala yajuz bai'uhu. Kalau benar, kalau ada ucapan itu, maka tidak boleh menjualnya. Wajibu tamziquhu, bahkan wajib merobek kitab itu. Nah, ini tentang ucapan tadi Muhammad Surur Zainal Abidin. Kemudian juga ucapan dia, melecehkan para ulama, hay'ah, kibarul ulama, dan yang lainnya. Melecehkan ulama, sekaligus melecehkan siapa? Para umara, para hukam. Ini masih ada kaitannya dengan peristiwa perang Teluk. Fatwa para ulama yang membolehkan meminta bantuan kepada tentara multinasional. Masih ingat ya peristiwa itu? Nah, masih ingat tentara multinasional? Ini sudah banyak yang mulai KO-KO ini. Sampai jam berapa? Baik, kata beliau, kata Muhammad Surur, wasinfun akhar, ini artinya apa? Demikianlah tarbiyah dan cara pendidikannya Muhammad Surur terhadap para syabab, sehingga memunculkan gimana? Para pemuda yang berani lancang, ya, mengkritisi, mencela para ulama tanpa ilmu. Berani muncul orang-orang yang ternyata menyimpan akidah khawarij terhadap para, terhadap pemerintahnya. Nah, makanya jangan heran pada peristiwa ramai-ramai demo, ya, ramai demo kemarin, ada di antara mereka yang apa? Dengan berbagai alasan berani ikut-ikutan berdemo, karena memang ini di antara akidah yang tersembunyi di mereka, hasil pendidikan dari siapa? Muhammad Surur Zainal Abidin. Wasinfun akhar ya'khudhun ya'ni al-musa'adat ar-rasmiyah wa yurbituna mawaqifahum bimawaqif sadatihim. Dan jenis yang lain, ya, dari para ulama ini, mereka dia membuat klasifikasi para ulama. Jenis yang lain adalah ulama-ulama yang mengambil, yakni mengambil musa'adat rasmiyah, gaji resmi. Ya. Dan mereka mengaitkan sikap-sikap mereka dengan sikap-sikap tuannya. Faidah sta'ana sada bil amrikan in barral abid ila hashtil adillah allati tujiz hadzal amal. Ketika tuannya, ya, meminta bantuan kepada Amerika, yang dimaksudnya apa? Malik Fahad. Minta bantuan kepada Amerika, maka in barral abid, para budak ini, ya, berani mengumpulkan dalil-dalil yang membolehkan amal tersebut. Ya, apa yang dilecehkan? Siapa yang dilecehkan? Pemerintah. Ulama. Ya, disebut sebagai siapa? Abid. Budak-budak. Ya, hamba-hambanya siapa? Para pemerintah ini tadi. Dan fatwa juga dilemehkan. Dianggap fatwa ini bisa apa? Dipermainkan. Ya. demi kepentingan politik atau kepentingan penguasa. Wa yuqimuna an-nakir 'ala kulli man yukhalifuhum, dan mereka siap mengingkari siapapun yang mengingkari fatwa ini. Ya, siapapun yang menentang fatwa ini, mereka siap. Siapa maksudnya? Ini ulama-ulama muda ini tadi. Ulama-ulama abid, hay'ah kibar ulama ini abid. Ini siap ya mengingkari ulama-ulama muda yang menentang fatwa tersebut. Wa idah talafa sadat ma Iran ar-Rafidah. Tadzkur al-abid khubth al-Rafidah. Ya, apabila tuannya, pemerintah maksudnya, berselisih dengan Iran yang Rafidah, maka hamba-hamba ini, budak-budak ini pun menyebutkan dalil-dalil tentang kejelekan dan kejahatan Rafidah. Iya. Pelecehan atau bukan pelecehan ini? Wa idan tahal khilaf sakat al-abid. Iya. Ketika khilaf selesai, maka abid pun diam. Enggak ngomong lagi. Wa tawaqqafu an tawzi'il kutub allati u'tiyat lahum, dan mereka pun diam terhadap kitab yang diberikan kepada mereka. Naam. Hadza sinfu minan nas yakdibun yatajassasun yaktubun at-taqarir wa yaf'alun kulla syai' yatrubuhu sadat minhum. Ya, dilecehkan para ulama. Sehingga jenis ini berdusta, berbuat tajassus. Maksudnya siapa? Mata-matai para da'i-da'i muda. Iya. Yaktubun at-taqarir, menulis keputusan-keputusan. Iya. Apa maksudnya? Tahdir-tahdir tadi. Kan hay'ah kibar ulama resmi dengan stempel dari hay'ah kibar ulama yang saat itu ketuanya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, mengeluarkan surat resmi mentahdir dari siapa? Salman Al-Audah, melarang dari semua kaset-kaset dan buku-bukunya serta majelis-majelisnya. Nah. Wa yaf'aluna kulla syai'in yatrubuhu sadati minhum, dan mereka siap melakukan segala sesuatu yang dipesan oleh para tuannya. Wa haula qillah walhamdulillah, katanya. Mereka ini sedikit. Iya. Wa dukhala ala da'wah wal amal al-islami, penyusup ke dakwah dan amal islami. Wow. Sekian kata-kata jelek ya, kawan. Iya. Sekian kata-kata jelek apa? Ungkapannya abid, para hamba. Iya, mengumpulkan dalil demi pesanan tuannya. Iya, demikian pula masalah Rafidah. Iya, ketika tuan berselisih dengan Rafidah, dia kumpulkan fatwa-fatwa tentang Rafidah. Ini apa lagi? Berdusta, bertajassus. Iya, kerjaannya hanya nulis keputusan-keputusan. Iya. Nah, ini wa awraquhum maksufa wa in atalu lihahum. Anu, sikap mereka ini terbongkar sudah. Iya, wa in atalu lihahum, meskipun lihya mereka panjang. Wa qassaru thiyabahum. Nah, dan meskipun mereka memendekkan apa? Bajunya, yakni enggak isbal. Dilecehkan. Nah. Wa za'amu bi annahum humatus sunnah. Dan mereka menyangka, meyakini bahwa diri mereka itu sebagai pembela sunnah. Mirip dengan ini, masih ucapan Muhammad Surul Zainal Abidin, dia juga mengatakan, walil ubudiyah tabaqat haramiyah al-yawm. Ya, ubudiyah pada hari ini itu juga bertingkat-tingkat, seperti tingkat-tingkatnya piramida. Ya, seperti bertingkat-tingkatnya siapa? Piramida, katanya. At-tabaqatul ula yatarabba ala arshiha Rais al-wilayat al-muttahida George Bush. Waqad yakunu ghadan Clinton. Yang paling tinggi bosnya siapa? Presiden Amerika. Ya. George Bush, dan nanti ntar lagi yang gantikan Clinton katanya. Wa tabaqatu tsaniyah hiya tabaqatul hukam fil buldan al arabiyah. Tingkat kedua siapa? Para presiden atau pimpinan negara-negara Arab. Nah, wa haula ya'taqidun anna naf'ahum wa dararahum bi yadi Bush. Ya, bahwa mereka meyakini manfaat dan madarat mereka ada di tangan Bush. Ini menuduh mereka telah berbuat apa? Kekufuran. Ini kufur ya, kawan. Seseorang yang meyakini bahwa baik buruk dia, nasib jelek dan nasib baiknya ada di tangan manusia, ini apa? Keyakinan apa ini? Syirik, keyakinan kufur. Nah, ini peringkat kedua. Siapa para pimpinan negara-negara Arab? Ya, ini para pimpinan negara-negara Islam. Nah, puncaknya siapa? Yang paling kafir, presiden Amerika. Lalu di bawahnya raja-raja Arab. Yang ketiga, hasyatul hukamil Arab minal wuzara. Naam, wa qadatil juyush wal mustasyarin. Tingkat ketiga adalah kaki tangannya para pemerintah Arab tadi. Para menterinya. Iya. Yeah. Para komandan tentara, ya militer, para penasehat. Fahaula yunafiquna li asyadihim. Mereka ini bersikap nifak terhadap siapa? Para tuannya. Wa yuzayyinun lahum kullu batil duna haya wala khajal wala muru'ah. Dan mereka menghias semua kebatilan di hadapan para hukamnya, para tuannya, tanpa malu, tanpa segan, dan tanpa muru'ah. Ini peringkat siapa? Yang ketiga, para menteri. Ya, semakin banyak. Ya, piramida itu maksudnya apa? Semakin ke bawah, semakin banyak. Nah. Wattabaqatur rabi'ah wal khamisah wassadisah. Sementara peringkat keempat, kelima dan keenam, kibar al-muwazzifin indal wuzara. Para pegawai senior. Nah, siapa para pegawai ini maksud? Para ulama. Para ulama yang pegawai. Siapa yang mengangkat para ulama? Duduk di hay'ah kibar ulama? Pemerintah. Sehingga para ulama ini pegawai saja. Ya, bagi mereka pelecehan yang mereka ucapan pelecehan yang mereka lontarkan adalah para ulama ini ummal, hanya para pegawai muwazzif. Nah, ini ada di tabaqah rabi'ah, khamisah dan sadisah. Keempat, kelima dan keenam. Laqad kana ar-riq fil qadim basitan. Perbudakan pada zaman dulu itu sederhana. Ya. Li'anna lirraqiq sayyidan mubasyiran. Karena budak pada zaman dulu itu ada tuannya langsung. Ini budak, ini tuan, langsung sudah. Satu pihak aja, apa dua pihak saja. Ammal yaum farriqu mu'aqqad. Sementara kalau zaman sekarang perbudakannya itu rumit. Ya, ini perbudakan yang mana? Yang dia maksud ini tadi. Ini budaknya ini lagi budaknya ini lagi budaknya ini. Siapa tuan paling tinggi? George Bush. Nah, budak paling bawah siapa? Para ulama. Nah, makanya dia mengatakan wala yang qadi ajibi minal ladzina yatahaddatsun anit tauhid wa hum abidu abid. Nah, enggak habis rasa heranku. Iya, enggak habis pikir. Ya, terhadap orang-orang yang berbicara tauhid padahal dia itu budak dari budak dari budak dari budak. Ini sampai tingkat atas tadi. Budaknya budak, budaknya budak, budaknya budak. Nah. Wa sayyiduhum al-akhir Nasrani. Sementara sayyid mereka yang paling tinggi seorang Nasrani. Ya. Ini siapa yang dimaksud? Para ulama yang berbicara tauhid. Ini yang dia celecehkan, Syekh bin Baz, Shalih Al-Utsaimin, Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ya, Shalih Al-Haidan, Al-Fauzan dan yang lainnya. Nah, ini yang dia lecehkan dengan pelecehan yang sedemikian. Bahwa ulama-ulama tadi ini adalah budak dari budak. Dan budak ini juga budak. Terus sampai sayyidnya adalah seorang Nasrani. Na'udzubillah. Ini bentuk ta'an. Wa ilaba ada unsur takfir pada ini tadi. Ucapan ini. Nah. Kif ulama dianggap seperti itu. Nah. Ikhwani rahimani wa rahmukumullah. Ini diantara contoh ucapan Muhammad Surur Zainul Abidin. Dan pada masa itu sudah diingatkan oleh para asatidzah yang lainnya, ya, bahwa bahaya pemikiran siapa? Muhammad Surur ini tadi. Namun sebagian duat, sebagaimana diceritakan tadi, tetap di atas sikapnya. Imma karena memang syubhat yang ada di kepalanya, atau karena syahwat, yakni karena gengsi, karena sikap sombong, dan atau faktor-faktor yang lainnya. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, fitnah ini pun semakin atau terus bergulir dan semakin rumit. Nah, semakin rumit. Nah. Dan pada masa itu pun datang siapa? Abdurrahman Abdul Khaliq. Ya, setelah fitnah Sururiyah, masuk juga ke Indonesia fitnah Ihya Uturat. Ya. Didatangkan pula seorang pengajar dari Mesir yang ternyata suri tulen, takfiri tulen. Ya. Yaitu Syarif Fuad Hazza. Nah, pada masa itu didatangkan dari Mesir. Dan sempat saat itu datang Ali Hasan Abdul Hamid ke Indonesia. Ketika itu masih menampakkan sikap apa? Yang jadah. Alal jadah. Secara zahir dia masih alal jadah pada waktu itu. Nah, sempat datang dia ke Indonesia. Nah, namun setelah itu berbeda kondisinya, ya kawan. Baik, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan dari atau di dalam kajian ini. Yakni kita ingin sedikit mengingatkan atau mengingat peristiwa-peristiwa itu, dan dalam rangka kita mengambil ibrah dalam pelajaran serta mengambil ilmu kaidah manhajiyah dari ucapan-ucapan tersebut serta bagaimana bimbingan para ulama menyikapi syubhat dan kebatilan-kebatilan yang ditebarkan pada masa tersebut. Bagaimana cara memberikan nasihat kepada orang yang kenal dakwah yang katanya salafiyah tapi lewat radio roja? Mau nasihat dari mana memberitahu kesesatan radio roja tersebut? Harus belajar sekian kitab dulu. Artinya memang startnya harus mundur, ke belakangnya harus panjang, ya kawan. Sehingga mungkin ketika dia belum siap untuk disampaikan itu, terpaksa kita agak mundur dulu ke belakang, agak jauh dan agak sabar. Ya. Karena kalau dia dikatakan raja itu bukan salafi, ya. Nah, kalimat ini hak. Kalimat yang disampaikan hak, namun dia belum menjangkau. Ya, karena dia baru, bahkan dia tahunya adalah salafi, kok dikatakan raja bukan salafi. Nah, ini dia butuh memahami sekian langkah. Iya, memahami sekian masail, permasalahan. Sehingga antum mundurnya agak jauh ke belakang. Nah, disinilah butuh sabar. Sehingga antum perlu memberikan mukaddimah-mukaddimah, pendahuluan-pendahuluan yang agak panjang. Iya, tentang siapa kibar ulama pada masa ini. siapa yang kita dengar fatwanya di masa ini. Nah, terus bagaimana menyikapi ya ahlul bid'ah. Nah, ini butuh ini. Nah, baru setelah itu bisa dia akan sampai atau bisa siap ketika, maksudnya siap itu dia bisa menjangkau ketika kita katakan bahwa raja itu bukan Salafi. Karena dia harus paham dulu apa itu sururi, kan gitu. Harus paham dulu apa itu Halabi. Nah, dan apa keterkaitan antara raja dengan Ali Hasan Al-Halabi, harus paham ini. Kalau dia enggak paham, enggak akan ngerti kalau anda katakan dia bukan Salafi. Dia dengan dengar radio raja dulunya terjatuh kepada syirik, dengar radio raja ngerti apa itu syirik, kan gitu. Dia heran. Ya, sehingga sekali lagi apa butuh telaten antum. Jangan sampai antumnya enggak telaten, tahu telaten ya. Ulet di dalam memberikan nasihat kepada dia. Kalau tidak, kasihan dia akan terpental atau dia malah semakin meyakini bahwa raja ini hak. Nah, sementara antum tidak bisa, di mata dia, bagi dia tidak bisa mendatangkan bukti atas ucapan antum, hanya semata-mata menuduh. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang menyampurkan kajian asatidzah dengan kajian raja? Ya, tergantung orangnya. Kalau orangnya masih belum tahu, perlu diberitahu. Tapi kalau memang dia mencampur itu maksudnya memang ingin mencampur antara hak dengan batil dalam keadaan dia tahu, ya kita wajib memberikan sikap sebagaimana yang sudah dituntunkan dalam manhaj kita. Nah, wallahu alam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.